بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله تبارك الله فيكم membaca risalah yang ada di tangan ikhwanuna, risalah yang berada barakallahu fikum dalam kumpulan kitab Al-Manhajul Qawim Fit Ta'assi bir Rasulil Karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Zaid bin Hadi rahimani wa rahimakumullah pada fasal yang kelima disebutkan sebuah bab fi na'ti tariqi al-jannati sifat-sifat jalan menuju surga. Qala rahimahullah wa amma at-tariqani فطريق توصل سالكيها إلى دار النعيم وتكون سببا عظيما في رضا الرب الرحيم هذه الطريق هي التي رسمها الله عز وجل لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يعلن للثقلين جميعا أن هذه الطريق هي التي ارتضاها لهم إلههم وخالقهم فلا ينبغي لهم أن يعدلوا عنها يمنة أو يسرى إذ إن في الاستقامة عليها السلامة والنجاة وفي العدول عنها الشقاء والهلاك كما قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kata beliau, adapun dua jalan, maka satu dari kedua jalan tersebut akan menyampaikan para penempuhnya kepada negeri kenikmatan dan akan menjadi sebab yang besar jalan ini dalam meraih ridhonya Ar-Rabbir Rahim Allahu Azza wa Jal. Jalan ini, kata beliau, adalah jalan yang Allahu Jalla wa Ala telah gariskan kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengumumkannya bagi seluruh manusia dan jin, bahwa jalan ini yang Allah Jalla wa'ala telah gariskan buat beliau, dan Allah Jalla wa'ala telah memancangkannya, adalah jalan yang Allah ridai bagi mereka, dan pencipta mereka telah meridainya. Oleh karena itu, tidak patut dan tidak pantas bagi mereka, jin dan manusia, untuk kemudian berpaling ke arah kanan atau ke arah kiri. Sebab dalam istiqomahan di atas jalan ini, padanya keselamatan dan padanya keberuntungan. Dan berpaling dari jalan ini, padanya kecelakaan dan kebinasaan, kata beliau. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyebabkan kalian terpencar, terpisah dari jalannya satu yang lurus. Demikianlah dia Allah telah mewasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa qala azza wa jalla, Allah Jalla wa'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Rabb kalian, dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi, yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka yang bertakwa? Yang dijanjikan surga oleh Allah Jalla wa'ala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, orang-orang yang mengeluarkan hartanya di saat dia mendapatkan kesenangan, atau di saat dia barakallahu fikum dharra, diuji dan dicoba oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, wal kadhimin al ghaiz, dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan kemarahannya, wal kadhimin al ghaiz, dan orang yang gampang, wal'afina anin nas, memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Jalla wa'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhani wa hafidhakumullah. Allah Jalla wa'ala menyebutkan yang akan menghuni surga itu adalah mereka-mereka yang berinfak dalam kesenangan dan kesusahan, orang-orang yang menahan diri dari kemarahan, orang-orang yang senang memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Jalla wa'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapa mereka? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Penduduk surga itu adalah orang-orang yang apabila mereka berbuat kejelekan, berbuat kekejian, kata Allah Jalla wa'ala, mereka-mereka yang apabila berbuat zalim terhadap diri-diri mereka, mereka berzikir kepada Allah. Mereka ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka meminta ampun terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Tiadalah yang akan mengampuni dosa, dosa kecuali Allah Jalla wa'ala. Penduduk syurga itu adalah mereka-mereka yang tidak pernah terbawa emosional untuk terus melakukan kejelekan dan dosa. Barakallahu fikum. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus dalam melakukan kesalahan dan kekeliruan, dosa dan kemaksiatan. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti barakallahu fikum, yang menghuni surganya Allah Jalla wa'ala bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Karena yang namanya manusia barakallahu fikum, yang namanya makhluk, manusia dan jin, berbuat salah, kekeliruan dan dosa bukan orang yang maksum. Tetapi yang menjadi penghuni surga itu barakallahu fikum adalah dari kalangan jin dan manusia, yang apabila mereka ini selain al-ma'sumin barakallahu fikum minal anbiya'i wal rusul, bila mereka melakukan dosa dan kesalahan, mereka segera membuka pintu taubat. Rahimani wa rahimakumullah. Tanpa anda menyuruhnya, tanpa anda memaksanya, tanpa ada meminta dan memberikan penekanan di dalam permintaan anda. Apalagi kalau sampai anda mengancam, kalau anda tidak rujuk, kalau anda tidak bertaubat, kami akan tahdir engkau. Dengan tanpa itu semuanya, maka dia akan segera kembali bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Karena jazakallah, karena yang mereka inginkan di dalam hidup ini adalah ridhonya Allah Jalla wa'ala, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka harapkan di dalam hidup yang sementara ini, pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha melaksanakan wasiat Allah Jalla wa'ala untuk mempersiapkan diri dengan amal saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dia semangat apabila engkau mengajak dia untuk beramal saleh, yang ada adalah syammara huwa, menyincingkan dengan tangannya, ayo berbuat, beramal. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Ini orang yang melakukan atau siap-siap atau mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan wajah Allah, tentu didahului dengan masuknya dia ke dalam surga. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, kalau antum melihat orang yang cepat kembali, cepat rujuk barakallahu fikum, tawadhu bawaannya, suka memberikan maaf kepada orang, antum lihat. Rahimani wa rahimakumullah. Coba antum perhatikan sikap yang ada pada diri Umar, sampai dikatakan waqafan, orang yang tegar, siap melaksanakan barakallahu fikum hukum Allah Jalla wa'ala. Dia adalah sebagai khalifah dan berhak untuk melakukan demikian. Namun ketika diingatkan, dia segera memberikan maaf. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, baca bagaimana kisah ulama'una. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala yaqul, saya memberikan maaf kepada siapapun yang berbuat zalim pada dirinya di saat fitnah khulqil Quran, Al-Quran itu adalah makhluk. Kata beliau, saya memberikan maaf kepada siapapun yang telah berbuat zalim pada diriku, illa kecuali ahlul bid'ah. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kita bisa menyaksikan barakallahu fikum dan membaca bagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah penyiksaan yang sangat ditimpakan kepada beliau, tapi beliau mengatakan, saya memaafkan mereka sebelum mereka meminta maaf, kecuali ahlul bid'ah wal ahwa, yang tidak dimaafkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wadaka Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, barakallahu fikum, beliau dimasukkan ke dalam penjara ketika dibutuhkan, dimanfaatkan rahimani wa rahimakumullah, setelah selesai kebutuhan dijebloskan lagi di dalam penjara. Hafidhani wa hafidhakumullah. Siapa saja yang telah berbuat kesalahan pada diriku, maka saya memaafkan sebelum dia meminta maaf. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melihat bagaimana perilaku barakallahu fikum salafunas salih ridwanullah alim ajma'in yang terkait dengan kepribadiannya apabila disakiti, apabila dijelekkan, apabila dijatuhkan, apabila disinggung, menjadi orang yang afina anin nas, orang yang gampang memaafkan. Tapi jika persoalannya itu adalah agama, jika persoalannya itu adalah al-haq dan batil, lihat sikap-sikap mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka tidak akan mundur barakallahu fikum untuk berbicara, membongkar bagaimana kebatilan tersebut. Dan ahlul batil hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, sekarang mulai dikaburkan barakallahu fikum. Ketika seseorang berbicara tentang kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, berbicara tentang barakallahu fikum al-haq dan batil, digeret, ditarik-tarik, seolah-olah sedang berbicara tentang individu orang. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini di masa sekarang, kecemburuan terhadap al-haq, kecemburuan barakallahu fikum terhadap kebenaran sunnah Rasul alaihi salatu wassalam terkikis demi sedikit demi sedikit, ya ikhwan. Pada akhirnya yang menonjol di belakang abi adalah al-hawa rahimani wa rahimakumullah, hawa nafsu barakallahu fikum. Ini yang berbahaya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Allah Jalla wa'ala memberitahukan, mereka yang menjadi penduduk surga adalah al-muttaqin. Mereka yang akan menghuni surganya Allah Jalla wa'ala, al-muhsinin. Allah Jalla wa'ala menyebutkan siapa yang dimaksud dengan al-muttaqin, siapa yang dimaksud dengan al-muhsinin. Apabila segelap dia keliru, dia salah, tidak perlu ditekan untuk bertaubat, dipaksa untuk bertaubat, atau menunggu kesempatan dan peluang untuk bertaubat rahimani wa rahimakumullah. Bila bertemu dan dia tidak sadar kalau dirinya salah, diingatkan, segera dia berucap jazakallahu khair wa barakallahu fik, kemudian menampakkan taubatnya, kembali mengakui kekeliruan dan kesalahannya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dengarkan kata Allah Jalla wa'ala setelah menyebutkan mereka-mereka yang akan menjadi penghuni surganya Allah, ulaika jazauhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka-mereka itulah ganjaran dan balasan mereka itu adalah pengampunan dari Rabb mereka. Dan surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, maka itulah sebaik-baik ganjaran bagi orang yang amilin, bagi orang yang beramal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk amalan besar yang mungkin sebagian orang menganggap kalau dia melaksanakan amalan ini akan direndahkan, akan menjadi orang yang dinomor sekiankan, orang ya dianggap bodoh atau dianggap barakallahu fikum rendahan, yaitu amalan membuka pintu taubat rahimani wa rahimakumullah. Membuka barakallahu fikum pintu taubat. Anda tidak dibukakan, tetapi engkaulah yang membuka pintu taubat selebar-lebarnya hafidhani wa hafidhakumullah. Kalau engkau membuka pintu taubat ini, artinya cepat rujuk kepada al-haq, Allahu Jalla wa'ala akan membantu engkau pada masa dan hari-hari keberikutnya. Yang namanya hidup, barakallahu fikum, bila kita merasa berat untuk membuka pintu amal soleh ini, kesalahan yang lain akan berat bagi anda, barakallahu fikum. Tambah kesalahan yang keberikutnya akan berat bagi anda untuk rujuk kepada kebenaran. Kesalahan keberikutnya terus demikian sampai kemudian andalah yang mencari hukuman dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Karena kita faham satu kebajikan dan amal soleh itu sekecil apapun, di sana ada harus bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla subhanahu. Kalau diri kita tidak mau ditolong oleh Allah Jalla wa'ala, tidak mau dibantu oleh Allah Jalla subhanahu dalam satu pintu ketaatan, dan pintu ketaatan ini rahimani wa rahimakumullah adalah besar. Kita yang tidak mau ditolong dan dibantu oleh Allah Jalla wa'ala, apakah pada kesalahan keberikutnya atau amalan keberikutnya anda akan dibantu oleh Allah Jalla subhanahu, sementara engkau tidak menginginkan bantuannya, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati, tadi sudah kita sebutkan, sekecil apapun kebajikan yang kita akan kerjakan dan yang kita akan lakukan, di sana harus ada bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla subhanahu. Kalau kita ini tidak mau menerima bantuan dan tidak mau menerima pertolongan dari Allah Jalla subhanahu, akankah dosa yang kita berada padanya, kesalahan dan kekeliruan yang kita akan berada padanya akan berhenti pada satu dosa ini? Jawabannya tidak. Az-zanbu yaksibud zanba. Dosa itu, kesalahan akan melahirkan kesalahan yang baru. Barakallahu fikum. Kebatilan akan melahirkan kebatilan yang keberikutnya. Antum lihat rahimani wa rahimakumullah, dari perjalanan seseorang yang mungkin dia teman dekat kita. Lihat, barakallahu fikum, hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, membuka pintu taubat selebar-lebarnya pada diri kita ini, barakallahu fikum, berarti kita mengharapkan bantuan dan pertolongan dari Allah di saat kita salah dan keliru, untuk segera dipanggil bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu, tanpa ada orang lain memaksa kita, karena kita sudah membuka pintunya dan berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Udhakiru nafsi wa iyyakum. Pembahasan yang saya sebutkan tadi terkait dengan dosa tidak akan berhenti dalam satu dosa, bahkan akan mengundang dosa yang keberikutnya, adalah pembahasan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pembahasan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka oleh karena itu, perlihatkan diri kita ini bahwa kita sangat butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Salah satu di antara pintu kebutuhan kita kepada Allah Jalla wa'ala, membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Barakallahu fikum. Membuka pintu taubat, kembali dari kekeliruan dan kesalahan, kembali kepada Allah Jalla wa'ala, membukanya dengan selebar-lebarnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Yaqulu Rabbuna Jalla Subhanah, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Maka termasuk daripada hukuman dari Allah Jalla wa'ala karena dosa yang kita lakukan, yaitu kita lupa terhadap diri kita sendiri. Saya mengingatkan kembali, barakallahu fikum, menakutkan dan mengerikan persoalannya. Rahimani wa rahimakumullah. Antum ketika menyaksikan sekarang problematika yang ada, yang menimpa Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan tampil orang-orang yang menyuarakan penebar fitnah ini, antum menyangka akan berhenti sampai nasihat Dzakal Imamul Jarh wa Ta'dil, lalu kemudian tidak melahirkan kesalahan, kekeliruan? Lihat dan saksikan, rahimani wa rahimakumullah. Itulah dosa, barakallahu fikum, akan melahirkan dosa yang keberikutnya. Kesalahan akan melahirkan kesalahan yang keberikutnya apabila kita tidak ringan tangan membuka pintu taubat, tidak ringan hati membuka pintu taubat, tidak ringan akal dan pikiran jiwa kita untuk membuka pintu taubat. Sebentar lagi kita akan menemukan keanehan, barakallahu fikum, yang dulu anti terhadap fulan, menyikat, menjatuhkan, sebentar antum lihat akan bergabung bersama dia. Rahimani wa rahimakumullah. Yang dulu, barakallahu fikum, yang dia teman dekatnya, bahkan tempat mengembalikan semua urusan, sebentar akan menjadi lawannya, akan menjadi sasaran serangannya. Demikian, hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, udhakiru nafsi wa iyyakum jami'an, buka pintu yang satu ini selebar-lebarnya. Kita ini bukan orang yang maksum, barakallahu fikum. Bagaimanapun lurusnya manhaj kita, bagaimanapun sucinya akidah kita, bagaimanapun benarnya pengabdian kita kepada Allah, bagusnya akhlak dan adab kita, bukan karena semuanya itu lalu kita menjadi orang yang maksum, terpelihara dari dosa dan kemaksiatan. Rahimani wa rahimakumullah. Coba baca tentang kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, penghancuran, pembinasaan kaum-kaum sebelumnya. Apa sebabnya? Karena dosa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. karena dosa yang dilakukan, karena kesalahan yang diperbuat di hadapan Allahu Jalla Subhanah, tidak mau kembali dan berat untuk mengaku dirinya salah dan keliru mengikuti para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Terlebih kalau kita itu adalah orang yang sudah berilmu, mengerti antara sunnah dengan bid'ah, mengerti antara tauhid dengan syirik, mengerti antara al-haq dan batil, al-huda wad-dalal, bila kemudian kita tersesat di atas ini, bila kemudian kita memiliki jiwa seperti yang kita gambarkan tadi di atas ilmu ini, pertama, dosanya akan lebih dibanding dengan orang-orang yang sama sekali tidak tahu. Kedua, untuk kembali lurus, barakallahu fikum, itu lebih berat dibanding dengan orang jahil, bodoh, tidak mengerti agama, tidak mengerti apa-apa, tersesat jalannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, fad'u nafsi wa ikhwani, untuk kemudian kita sama-sama merenungkan bahwa perintah untuk kembali, rujuk, bertaubat itu adalah perintah besar di dalam agama. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yaqul, tidak ada perbuatan yang paling cepat merubah, barakallahu fikum, barakah menjadi adab daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tidak ada yang cepat merubah keberkahan di dalam hidup daripada persoalan dosa dan kemaksiatan. Dan tidak ada yang akan menyuburkan barakah dari Allah Jalla wa'ala daripada ketaatan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Fa'idhan natasa'al, kita bertanya-tanya, pertama kali kita arahkan pada diri kita ini, madha turidu ya Abdallah, apa yang engkau inginkan wahai hambanya Allah? Barakatun minallahi azza wa jal, atau barakallahu fikum turidu dunya? Kalau engkau menginginkan barakah dari Allah, berarti kita harus melakukan pensucian dan pembersihan semua langkah kita di dalam hidup ini. Kalau kita menginginkan barakah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, tapi kalau yang kita inginkan dan yang kita maukan adalah dunia, maka jalan-jalan menuju dunia itu, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, sangat-sangat licin untuk sampai kepadanya. Artinya, gampang dan mudah, barakallahu fikum. Tidak ada sulitnya. Oleh karena itu, dunia akan mendekat kepada diri engkau, antum menyangka dia akan mendekat begitu saja. Lah, ada imbalannya. Manhaj terkadang itulah yang menjadi imbalannya. Anda harus menendang manhaj anda sendiri dan menukarnya, barakallahu fikum, dengan dunia. Anda harus meninggalkan ilmu yang telah anda ketahui untuk kemudian dunia itu datang mendekat adem ayem bersama diri engkau, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tapi jikalau yang kau harapkan barakah dari Allahu Jalla wa'ala, keberkahan Allah tidak akan diperoleh dengan langkah yang salah dan keliru, bermaksiat dan menyelisihi aturan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Tinggal sekarang mana barakallahu fikum, disinilah kejujuran yang akan berbicara. Kalau Anda mengatakan ingin barokah, tetapi apa iruk perbuatan engkau, keputusan engkau, ide-ide engkau, usul-usul engkau menyelisihi barakallahu fikum, langsung kita bisa mengatakan, ya akhi, kadzabta, Anda berdusta. Ingin memperoleh barakah dari Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala, sementara afa'ilu, perbuatan engkau menyelisih apa yang engkau ucapkan. Oleh karena itu, udhakiru nafsi wa ikhwani wa akhwati fillah azzakumullah, kita harus membuka selebar-lebarnya. Ternyata amalan penduduk surga itu dan yang akan memasuki surga itu adalah orang yang membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Orang yang membuka pintu taubat di dalam hidupnya selebar-lebarnya, rahimani wa rahimakumullah, apakah dia beristighfar ataukah dia memperbanyak amal kebajikan dan amal soleh untuk menutup kesalahan dan dosa yang dia telah perbuat, rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada satu yang sangat penting. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak terus menerus terhadap apa yang dia lakukan dan perbuat. Itulah jiwa orang-orang yang bertakwa, yang surga itu dipersiapkan buatnya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kita langsungkan barakallahu fikum. Fahayya ala tariqin tusilu ila jiwari rabbil karim, ay tuwassilu ila jiwari rabbil karim, wa tuwarrithul khuluda fi daril maqamati nuzla min ghafurir rahim. Tilkumud daru hiya allati wasafaha Allahu li'ibadihi bi'ajmalil awsafi tashwiqan lahum wa targhiban wa hathuhum ala fi'lil asbabil muqarrabah ilaiha rahmatan minhu liyakunu lil jannati warithin wa bi jami' asnafi na'imiha mutaladdidin. Faqala subhanah. Mari, kata beliau, kita berjalan di atas jalan yang akan menyampaikan kita kepada sisi Rabbil Karim, jalan yang akan mewariskan kepada kita kekekalan di dalam negeri yang abadi. Singgah min ghafurir rahim, dari zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Itulah dia negeri, itulah dia negeri yang Allah telah mensifatinya buat hamba-hambanya dengan sifat-sifat yang mengundang dan mendorong untuk mereka mengejarnya dan menganjurkan mereka untuk melaksanakan sebab-sebab yang mendekatkan mereka kepada surga tersebut sebagai satu bentuk kasih sayang dari Allah Jalla Subhanah, agar mereka menjadi para pewaris surga dan agar mereka berlezat-lezat dengan semua sifat kenikmatan yang ada di dalamnya. Qala Subhanahu, Allahu Jalla wa'ala berfirman, wa bashir alladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Allah berfirman dan berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan mereka yang telah beramal saleh, bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, maka tatkala mereka dituangkan rezeki darinya, dari buah-buahan sebagai rezeki, mereka berkata, inilah dia apa yang telah kami dirizkikan sebelumnya. Lalu kemudian diberikan yang serupa lagi bagi mereka di dalam surga, istri-istri yang suci, barakallahu fikum, dan bagi mereka di dalam surga, khalidun, menjadi orang yang kekal. Setelah mendengar seperti ini yang keluar dari Rabbuna Jalla Subhanah, apakah, barakallahu fikum, masih diantara kita yang kemudian bermalas-malasan al-jawabulah, atau tidak memiliki kemampuan dan kesiapan untuk meninggalkan segala yang muharramat, meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sementara apa yang Allah sebutkan demikian, barakallahu fikum, kondisinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu kalau kita membaca perjalanan hidup salafunas salih ridwanullah alim ajma'in, benar-benar kita malu, rahimani wa rahimakumullah, melihat bagaimana perjalanan hidup mereka, barakallahu fikum. Kalau sampai ada terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, berkurang keadilannya, berkurang segala-galanya, semuanya. Tapi kita sekarang ini, barakallahu fikum, nas'alullah assalamatul afiyah, kita meminta banyak-banyak pengampunan kepada Allah Jalla Subhanah. Falidhalika qala ba'du salafi, mungkin Ustaz Abdurrahman bisa menyebutkan, astagfirullah, tadarkartu nasitu, saya lupa namanya ya akhwan, jikalau dosa itu mengeluarkan bau, niscaya kalian tidak akan duduk di majlisku. Jikalau dosa itu, barakallahu fikum, memiliki bau, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, salafun salih ridwanullah alim ajma'in, di dalam membuka muhasabatun nafsi, sungguh amat sangat tinggi mereka. Kalam-kalam, ucapan, bimbingan mereka, terkadang kita tidak sanggup untuk kemudian bagaimana perilaku dan hidup mereka keseharian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sisi kejujuran, dari sisi barakallahu fikum, ketakwaan, semuanya. Maka oleh karena itu, sering saya sampaikan kepada ikhwanuna untuk kita melakukan pengkiasan, pengukuran kepada para pendahulu kita yang soleh. Kita punya guru agar kita tidak angku dan sombong terhadap guru kita, barakallahu fikum, mengangkat setinggi-tingginya guru kita, wah, melebihi segala-galanya. Coba ya, ukur, barakallahu fikum, guru Anda ini, enggak usahlah jauh-jauh, dengan ulama-ulama kita yang thabitin, istaqamu alal haqqi, barakallahu fikum, seolah-olah guru engkau telah berbuat di seluruh Indonesia dakwah kesana kemari, wah, Anda puji setinggi langit. Bu, ya, oh, coba lihat bagaimana ulama kita mulai dari awal perkembangan hidayah menyambut mereka sampai kemudian akan beranjak kakinya ke liang lahat, perjuangan besar dia terhadap dakwatu ilallah jalla subhanah, agar kita itu punya rasa malu sedikit. Hafidhani wa hafidhakumullah, mengeluk-elukan, mengagungkan setinggi langit seolah-olah tidak ada saingannya di dalam hidup ini. Hafidhani wa hafidhakumullah, Anda berikan gelar ini muhaddith, Anda berikan barakallahu fikum gelar usuli, ahli usul fikih, atau antum berikan dia fuqaha, gelar fuqaha, dan yang semisalnya. Hafidhani wa hafidhakumullah hujami'an. Fama'asyaril ikhwa rahimani wa rahimakumullah, maka disinilah letaknya jauh perbedaan hidup antara pendahulu kita yang soleh. Mereka adalah suri tauladan, kita sekarang mencoba untuk melepaskan diri daripadanya dengan bahasa-bahasa modern, ingin maju, ingin ini, ingin itu, baik dengan pikiran kita atau kita buktikan dan seterusnya, sampai banyak corak-corak berjalan di atas manhajul haq ini, kita barakallahu fikum meninggalkan mereka. Rahimani wa rahimakumullah, hafizani wa hafizakumullah. Kita melangsungkan, beliau mengingatkan bahwa apa yang kita inginkan di sisi Allah jalla wa ala sudah disiapkan olehnya. Wa qala subhanahu, Allah jalla wa ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengikrarkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atasnya. Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas pengikraran tersebut. Allah Jalla wa'ala menyebutkan, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun terus malaikat barakallahu fikum kepada mereka. Apa tugasnya malaikat yang turun kepada mereka, mereka yang istiqamah, dari mengucapkan Rabbunallah mereka istiqamah? Keberadaan malaikat itu untuk kemudian menanamkan kepada mereka agar kalian jangan takut, dan akan agar kalian jangan bersedih. Ini yang dimaksud dengan bantuan dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan dalam hidup kita dari Allah Jalla wa'ala, diturunkannya malaikat kepada kita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab Ad-Da'wa, termasuk dari hukuman sebuah dosa dan kemaksiatan, hafidhani wa hafidhakumullah, adalah menjauhnya malaikat al-muwakkal dari Allah Jalla wa'ala untuk menemaninya, dan mendekatnya lawan dan musuhnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya ulangi kembali, termasuk dari hukuman dosa dan kesalahan barakallahu fikum, yaitu menjauhnya al-malak al-muwakkal, malaikat yang diwakilkan untuk menyertainya selalu dan membisikkan padanya al-khairat, dan mendekat pada dirinya yaitu qarinu ay syaitan, yang terus menyuruh dan mengajak dia untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, kita bisa melihat, belajar dari diri kita sendiri. Di saat kita berada di dalam kekeliruan dan kesalahan, lalu kemudian kita tidak tarajuk dan rujuk daripadanya, akan gampang untuk menelurkan makar-makar barakallahu fikum. Karena dibantu, karena diperlicin usahanya oleh syayatin, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Nah, di saat seseorang tidak mau rujuk dan kembali daripada kekeliruan dan kesalahan, dosa dan kemaksiatan, tidak mau membuka pintu taubat, kita bisa merasakan sendiri, rahimani wa rahimakumullah, ana dan juga segenap ikhwani dan akhwati, bagaimana dosa ini akan mengajak untuk melakukan dosa, kesalahan yang keberikutnya, wa hafidhakumullah, karena teman kita ini jahat, walaupun kita seorang diri. Malaikat yang muwakkal bil khair, yang selalu menyapa kita dengan kebaikan dan kebajikan, menyingkir di saat sang hamba ini membuka peluang kedatangan musuhnya, hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, adakah kerugian pada seorang hamba di saat dia memberikan bantuan dan kekuatan musuhnya untuk menguasai dirinya sendiri? Itulah dengan melakukan dosa, dengan melakukan barakallahu fikum kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, ya ikhwan, bila seseorang diberikan taufik oleh Allah jalla subhanahu, dia mencoba mengkaji dan menggali kitab Ad-Da'u wa Dawa'u yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah tentang adrarul maksiyah, bahayanya kemaksiatan barakallahu fikum dalam perjalanan yang suci seseorang kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang turun di saat seseorang itu berada berada di atas keistiqomahan, memberikan busyra, kabar gembira, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, memberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kamilah, kata Allah jalla wa ala, yang menjadi pembela kalian, yang menjadi penolong kalian, yang menjadi kekasih kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Siapa dia yang demikian kabar gembira dari Allah jalla wa ala? Alladzina istaqamu, yang mereka istiqamah, ya ikhwan. Dan kita merasakan betapa beratnya untuk istiqamah. Kita harus berkorban, kita harus membeli dengan harga yang mahal, sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Fama'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, Allah jalla wa ala menyebutkan, kamilah yang akan menjadi penolongnya, pembantunya, kekasihnya dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim, bagi kalian di dalam surga itu apa yang kalian maukan, apa yang kalian inginkan, rahimani wa rahimakumullah, dan bagi kalian di dalam surga itu apa yang telah dijanjikan. Itu semuanya datangnya dari Zat yang Maha Pengampun dan Zat yang Maha Rahim. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa ma'asyiral ikhwah, ini barakallahu fikum, sikap seseorang yang istiqamah, yang dia tidak mengentengkan sekecil apapun dari urusan agama. Selama itu adalah urusan agama, maka dia hormati, dia barakallahu fikum laksanakan dan terima. Tidak kemudian kalimat-kalimat sumbang keluar. Yang penting kan akidahnya bagus. Coba antum perhatikan kalimat ini, rahimani wa rahimakumullah. Antum menyangka kalau kalimat ini adalah ringan. La barakallahu fikum. Pertama, Anda melihat kenapa kalimat ini keluar. Bukankah di saat Anda menyalahkan orang yang salah dan menegur kekeliruan dan kesalahan, lalu kemudian kalimat ini keluar. Yang penting kan akidahnya. Antum menyangka kalau kalimat ini adalah kalimat yang ringan, atau mungkin antum menyangka bahwa kalimat ini adalah hak. Apalagi kalau barakallahu fikum antum didatangkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan akidah dan tauhid. Tetapi coba lihat kenapa kalimat ini keluar. Bukankah di saat engkau berusaha membentengi umat dari sebuah kekeliruan dan kesalahan, menjaga dan memelihara umat dari bahaya barakallahu fikum yang menodai dan mengotori langkah mereka, lalu kemudian keluar kalimat ini, rahimani wa rahimakumullah. Ini satu. Yang kedua, engkau bisa barakallahu fikum melihat di belakang ucapan ini ada sebuah pembelaan, hafidhani wa hafidhakumullah, terhadap kesalahan yang sedang engkau ingkari dan terhadap orang yang salah yang engkau sedang peringatkan darinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ya ahlas sunnati wal jamaah, jangan mudah tertipu barakallahu fikum dengan orang yang telah dikuasai oleh hawa nafsunya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang dulu kita mendengar ketika kita terus semangat belajar dan mengajar akidah dan tauhid, ditanggapi di sebuah tempat bahwa dari tauhid, tauhid dan akidah, akidah. Nas'alullah salamatal afiyah. Tapi kita bersabar sampai kita bertemu dengan kisah dari Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu taala bin Abdul Rahim Al-Bukhari, bercerita tentang wafatnya Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Putranya Ali bercerita, putra Syekh Muhammad Aman Al-Jami, di masa beliau barakallahu fikum, bagaimana ahlul ahwa'i wal bidah mengarahkan semua celaan dan cercaan kepada beliau, rahimani wa rahimakumullah. Ketika beliau sadar, memanggil sang putra, ya Ali, pingsan. Sadar lagi, beliau memanggil putranya, "Ya Ali." Pingsan lagi karena sakit yang sangat parah. Rahimani wa rahimakumullah. Sadar lagi, beliau memanggil putranya, "Ya Ali." Pingsan lagi sampai 4 atau 5 kali. Barakallahu fikum. Lalu kemudian dia berpesan pada kesempatan yang terakhir, "Ya Ali, kul lil masyayikh wal ihwani wal ikhwani ayya'tanu bil aqidati wat tauhid." Kemudian sambil mengisyaratkan tangannya, kemudian sambil tersenyum, dipanggil oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, rahimahullahu rahmatan wasi'ah, "Wahai Ali, katakan kepada masyayikh, katakan kepada ikhwan, agar mereka benar-benar i'tina, perhatian yang dalam terhadap barakallahu fikum persoalan akidah dan tauhid." Anduru barakallahu fikum. Wasiat dari para pejuang dakwah ini, yang mereka menjadi sasaran celaan cercaan barakallahu fikum, karena menerapkan akidah dan tauhid, termasuk di dalamnya al-wala wal-bara. Kita masih mengingat ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab barakallahu fikum, kitab Usul Al-Thalatha. I'lam rahimakallah. Kata beliau, wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mengerti 3 hal dan mengamalkan 3 hal tersebut. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mengerti 3 perkara. Wal amal bihin. Beramal dengannya. Secara global, 3 perkara itu adalah tauhid rububiyah. Bagaimana bentuk kita mengilmui dan mengamalkan? Beliau memberikan contoh barakallahu fikum. Pengutusan rasul merupakan bentuk tauhid rububiyah. Maka konsekuensi amal dari tauhid rububiyah dalam pengikutan rasul terhadap rasul yang diutus, man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Kedua, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, konsekuensinya jelas dalam wujud amal. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, al-wala wal-bara. Anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuz mualatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Kita diajari, kita dididik bagaimana kita berilmu tentang al-wala wal-bara, dan kita mengamalkan dan mempraktikkannya. Akidah barakallahu fikum, tauhid rahimani wa rahimakumullah jami'an, akidah dan tauhid barakallahu fikum. Oleh karena itu, faya ikhwani hafidhani wa hafidhakumullah, untuk saya ajak bahwa kalimat itu adalah salah dan batil. Rahimani wa rahimakumullah, untuk mengatakan yang penting tauhidnya. Faya akhi, lalu bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan? Bagaimana barakallahu fikum penyimpangan-penyimpangan yang terjadi? Wa anta taqul yang penting tauhidnya, yang penting akidahnya, hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, faya ikhwani fillah hafidhani wa hafidhakumullah, yang menjadi awliya Allah, walinya Allah Jalla wa'ala, kekasihnya Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat, alladhi istaqamu, yang istiqamah dalam mengatakan Rabbunallah. Di saat seseorang mengatakan Rabbi adalah Allah, berarti di sana pendidikan kesiapan untuk menerima segala apa yang datang dari Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwati, jangan sampai kita gampang dan mudah untuk terfitnah, rahimani wa rahimakumullah. Kita belajar dari tadi apa yang kita gambarkan untuk menelusuri orang-orang yang demikian sikapnya, yang ketika datang bimbingan para ulama, telusuri kalimat ucapan para ulama itu bukan ucapan, bukan wahyu. Ulama itu bukan nabi, apalagi mengatakan bahwa ulama itu bukan Allah. Antum lihat ya ikhwan, antum cek kembali kalimat-kalimat ini kenapa muncul. Lalu setelah munculnya, coba buah dan apa yang akan dipetik dari kalimat ini muncul, Anda akan tahu bahwa dia benar-benar membela kebatilan. Dia membela ahlul batil, rahimani wa rahimakumullah. Dari situlah kita mengingat di pembahasan kita pertama bahwa pemainnya beda, namun itu tetap juga apa yang dulu pertama kali muncul, ujian yang menimpa dakwah salafiyah di negeri kita ini, rahimani wa rahimakumullah. Saya ingatkan hal ini barakallahu fikum, agar kita benar-benar terus memberikan atau mewanti-wanti diri kita sendiri untuk kita belajar, nanti kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita didik nilona perjalanan dakwah salafiyah. Hati-hati, berilmulah engkau untuk memompa semangatnya, rahimani wa rahimakumullah. Kita jelaskan kepada mereka yang masih awam bahaya, karena banyak rahimani wa rahimakumullah muncul. Ini ya, kita berbicara itu tausikon, siapa yang kita ada berbicara dengan bahasa barakallahu fikum di sana sini tempat dia dakwah, mulai dari ujung timur, mana timur sana ya, kemudian barat, selatan dan utara, tahdir saja. Ya akhi fillah, ittaqillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Anda tidak akan jujur dalam ucapan ini barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Orang akan tahu suatu saat anta tanakut padanya, di saat engkau barakallahu fikum menyalahkan saudara engkau, padahal itu adalah jalan dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala, bahwa kita wajib memperingatkan umat dari kesalahan sekecil apapun, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita takut ya akhwat, wa ya akhwati fil azzakunallah, kalimat-kalimat ini muncul dari orang-orang yang mungkin pernah kita duduk di majlisnya, pernah kita belajar, rahimani warahimakumullahu jami'an padanya. Bahkan mungkin kalau kita bongkar tulisan-tulisan tangan kita, masih ada fawaid dari lisannya keluar. Sekarang Allah Jalla wa'ala memberitahukan kepada kita, barakallahu fikum, maka sampailah kita kepada kesimpulan, oh memang dakwah ini adalah penyaring, barakallahu fikum, terus akan disaring sepanjang masa pergantian generasi ke berikutnya. Ada penyaringan, barakallahu fikum, siapa yang memang benar-benar istiqamah di atasnya, dan siapa yang tidak istiqamah di atas dakwatu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Qala terakhir, wa ghairu dhalik minal ayati allati tashtamilu ala awsafil jannati tashwiqan lilqulubi wa targhiban linnufusi. Walaqad usifatil jannatu aydan fis sunnatil mutahhara bima yattafiqu ma'a awsafiha fil qur'anil karim, fil qur'anil karim. Qala, dan selain itu dari ayat-ayat yang mengandung padanya sifat-sifat surga, untuk kemudian tashwiqan, memunculkan dan menanamkan keinginan, syauqah hati, dan juga memompa jiwa untuk bisa meraihnya atau berusaha menggapainya. Sungguh kata beliau, telah disifati surga itu juga di dalam sunnah al-mutahharah dengan sifat yang bertemu dengan sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaAllah kita akan langsungkan membaca riwayat atau nas-nas yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam terkait dengan persoalan, barakallahu fikum, sifat-sifat surga, rahimani wa rahimakumullah, dan sifat-sifat penduduknya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.